Jam aku padamu, I love you, I can't stop loving you. Oh jangan, jangan kau yang menunggumu. Apa salah dan dosaku sayang, cinta seciku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan, jangan kau.